Subjudul yang kedua adalah tujuan pernikahan. Apa tujuannya saya menikah? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dan ini yang paling penting, adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibadah. Ibadah. Ibadah itu berarti ada syarat-syarat, rukun, ada pahalanya. Kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu menjalankan dengan konsep yang benar tadi adalah bagian dari sunnahku. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Jadi jelas dari hadis ini bahwasanya nikah adalah ibadah. Tolong kipas anginnya diarahkan ke anak aja nih. Ya ini nih, sebelah anak nanti diarahkan ke anak. Ke arah anak ya. Jadi dari hadis ini kita jelas mengambil pelajaran kalau nikah adalah sunnah dari Nabi SAW. Dari hadis ini juga saya ingin titip beratkan Bapak Ibu sekalian, jangan nikah karena hanya disuruh orang tua. Jangan nikah hanya karena semua teman sudah menikah. Jangan menikah karena misalnya ya sudah ada orang yang suka saja, bukan karena itu. Murni karena ini perintah agama. Sama gini, tarik ke dalam sholat misalnya. Bapak ibu jangan sholat karena disuruh oleh orang tua. Jangan sholat karena teman-teman sholat. Jangan sholat karena kebetulan ada yang ajak, bukan. Memang kita sholat karena ini perintah agama. Maka di situ maksimal pahalanya, sama dengan nikah, sama dengan haji, sama dengan sedekah, tarik semuanya ke dalam ibadah. Ini memang karena Allah dan Rasul-Nya yang perintahkan. Allah dan Rasul-Nya yang perintahkan. Juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita kalimat yang mulia. Man tazawwaja faqad damina nisfa dinahu. فَلْيَتَّكِلَّهَ فِنِسْفِ الْبَاقِ. Siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Subhanallah. Fitnah yang paling besar bagi laki-laki, perempuan. Fitnah yang paling besar bagi perempuan, laki-laki. Kalau kita lihat ada anak-anak, umumnya ya, saya bicara umumnya, bukan secara khusus. Umumnya, kalau ada anak-anak sudah mulai bangkang sama orang tuanya, perempuan misalnya, di belakangnya ada laki-laki tuh. Umumnya laki-laki sudah mulai kacau, sudah mulai kurang ajar sama orang tuanya, di belakangnya ada perempuan tuh. Ini fitnah besar, berbahaya. Cara yang terbaik menghadang fitnah ini, nikah. Gak ada yang lain. Ini perlu diketahui. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang telah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Udah aman tuh. Subhanallah, pelampiasan biologis yang halal membuat jiwa sangat tenang. Jiwa sangat tenang. Ya. Banyak anak-anak muda laki-laki, tadinya kekanak-kanakan. Begitu orang tuanya nikahkan, merasa punya tanggung jawab. Suami sekarang. Banyak perempuan juga begitu. Masih kekanak-kanakan, begitu dinikahkan oleh orang tuanya, jadi dewasa. Mengerti bagaimana bagaimana mendampingi laki-laki, bagaimana melampiaskan biologisnya, bagaimana punya anak, dan seterusnya. Kemudian sabda Nabi SAW, tentu di sini ada sedikit yang saya ingin titip beratkan juga teman-teman sekalian berhubungan dengan ketaatan kepada Allah. Tolong poin penting. Kaidah hidup. Saya ulangi, ini poin penting. Jangan pernah hubungkan ibadah dengan prestasi dunia. Saya ulangi, jangan pernah hubungkan ibadah dengan prestasi dunia. Jangan tunggu sudah jadi manajer di satu perusahaan baru mau sholat. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Jangan pernah menikah diikat itu dengan ijazah di kampus. Maaf, saya bukan melarang Anda menjadi sarjana baru nikah, bukan. Tetapi lihat kondisi dan situasi. Kalau Anda merasa pernikahan sudah dibutuhkan, gejolak dalam jiwa ini berat kalau tidak ada pasangan, gak boleh ditunda. Bapak ibu di sini yang sudah punya anak, yang sudah gadis atau sudah bujang, jangan egois, gak boleh. Nak nikah, ayah ibu saya mau nikah, enggak, sarjana dulu, baru tingkat satu kuliah. Dalam jiwanya ini gejolak keinginan dengan lawan pasangan. Ada beberapa dulu yang pernah hadir di pengajian saya, SMS dengan saya, kalau waktu itu beberapa tahun lalu saya ceritakan belum ada WhatsApp ya. Kemudian dia mengatakan kepada saya, Ustaz, saya sudah ikut pengajian sunnah, saya sudah mulai ikut tahu sunnah Nabi SAW, sudah mulai faham agama, saya sudah mulai menjaga diri, tapi di kampus saya ini fitnahnya luar biasa. Luar biasa. Sekampus, sekelas, bersebelahan duduk sama lawan jenis. Dengan fitnahnya semua. Rambutnya, dengan wanginya, dengan dandanannya perempuan ini. Mengganggu jiwa saya. Lalu saya tahu solusi dalam Islam adalah menikah. Saya pulang ke rumah, saya sampaikan ke orang tua saya. Jawabannya spontan, kamu ini sudah gila nak. Mau nikah sekarang? Kamu mau berikan makan apaan istri kamu nanti? Langsung dihadang anaknya untuk ibadah. Sama anaknya bilang, saya mau sholat malam. Enggak usah sholat. Enggak usah. Nanti kalau kamu sudah mampu. Gimana caranya? Enggak ada hubungannya antara ibadah dengan prestasi dunia. Ijazah itu enggak dibutuhin di kuburan. Malaikat enggak tanya, kamu dari kampus mana? Kamu dari universitas apa? Enggak ditanya. Kamu sholat enggak? Kamu puasa enggak? Kamu tinggalkan yang haram enggak? Itu yang ditanggung jawabin hari kiamat. Ini nanti akan saya jelaskan ya. Saya juga orang akademik, Bapak Ibu sekalian. Saya tahu pentingnya pendidikan. Tapi ada sisi pendidikan yang lebih penting daripada formal akademik tuh. Pendidikan moral di masyarakat dan itu penerapan dalam agama, itu adalah penerapan agama. Ini luar biasa ini. Karena di zaman Nabi SAW tidak ada ijazah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dulunya tidak bisa membaca dan menulis di Mekah, tapi jadi raja dan memimpin dunia. Bagaimana bisa? Muncul pertanyaan, dari mana itu? Kok bisa mereka jadi raja? Apakah begitu saja jadi? Lalu memimpin dunia, setengah dunia di zaman Umar bin Khattab dikuasai oleh kaum muslimin. Tahun 15 Hijriah, setelah terjadi tahun 14 perang Yarmuk di negeri Syam, 15 terjadi di perang Persia, di wilayah Persia, setengah dunia di bawah kekuasaan kaum muslimin. Lalu mereka berkuasa berjalan. Bagaimana caranya mereka memimpin? Umar orang enggak bisa baca, enggak bisa nulis di Mekah. Kok bisa jadi raja dan memimpin? Apakah berarti mereka begitu saja berjalan bergulir? Memimpin dunia, teman-teman sekalian, ada Al-Quran dan Sunnah, ada agama. Agama memandu kita untuk ekonomi yang benar, politik yang benar, sosial, kehidupan sosial yang benar, rumah tangga yang benar, ada tatanan agama. Fahamin poin ini, keluar dari sebuah kemelut yang atau sebuah bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Ibaratnya orang begini, banyak orang yang ngurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri, teman-teman. Contoh. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Misal, dia kirim di mindset dia seperti itu. Kira-kira kalau nggak ada kopi, pusing nggak? Pusing. Kenapa? Dia sendiri yang merekam di dirinya, kalau tidak minum kopi, pusing. Coba kalau dia tidak kirim ke dirinya itu, nggak ada sugesti itu, biasa saja. Ada susu, ada air putih, ada apa saja, minum bismillah. Teman-teman yang masih merokok, coba tanya, kenapa Anda merokok? Jawabannya pasti ke situ tuh. Saya kalau tidak merokok, saya tidak bisa berpikir. Saya kalau tidak merokok, tidak percaya diri. Kan ke negatif semua. Dia kurung dirinya di bingkai itu. Padahal di luar ini luas. Ada rokok, nggak ada rokok bisa hidup. Jutaan orang hidup tanpa rokok. Apalagi itu berbahaya gitu kan. Jangan kurung diri kita di bingkai itu. Saya kalau belum begini, saya tidak bisa buat ini. Gak bisa. Ini gak berlaku dalam ibadah ya. Lain kalau prestasi dunia. Tapi kalau dalam ibadah, saya nanti kalau sudah tadi manajer, baru saya mau sholat malam. Saya kalau sudah punya rumah, sudah sarjana, baru saya mau menikah. Kalau dia bisa kontrol dirinya, silakan. Gak melanggar agama tadi, silakan. Tapi kalau gak bisa, ada anak-anak, Bapak Ibu sekalian, yang tidak bisa kontrol syahwatnya. Bukan dari dia. Memang dari dalam jiwanya itu. Gak bisa. Saya baca sebuah buku medis yang ditulis oleh seorang dokter muslim dari Mesir. Di situ dibahasakan, diambil dari buku Mahkota Pengantin judulnya. Terbitan Pustaka Tazkiyah, kalau Bapak Ibu dapat di sini bisa dibeli. Itu dia katakan sperma laki-laki itu komposisinya setelah diadakan penelitian dengan detail, ya, dengan alat teknologi canggih sekarang ditemukan ternyata komposisinya adalah api ya, dan udara. Ada oksigen. Dan itu panas di jiwa laki-laki. Kalau dia tidak keluarkan spermanya, yang terjadi berpengaruh pada emosi. Berpengaruh pada perilaku. Berpengaruh pada stres. Berpengaruh pada macam-macam. Hal-hal yang berbahaya buat diri dia. Maka itu dalam jiwa anak-anak ada. Tadi anak mudanya yang bilang sama saya, Ustaz, saya bilang ke orang tua saya, spontan dibantah, gak boleh. Kamu sudah sarjana baru boleh nikah, silakan. Dan banyak orang tua di Indonesia, subhanallah, lebih bangga anaknya gonta-ganti pacar daripada menikah. Gak masalah, pacarnya datang nih, tetangganya lihat, dijemput malam minggu, kira-kira gak berzina tuh. Malam minggu keluar sama-sama dingin-dingin, gelap-gelap, di bioskop, di tempat gelap, terus kemudian gak apa-apa. Orang tuanya tahu, pacar anaknya datang pamit, jemput anak perempuannya, lalu keluar berdua, kira-kira gak diapa-apain? Akal sehat gak mungkin menangkap itu. Terbuka pintu berzinahan. Itu lebih dia bangga, bahkan kalau putus pacarnya, anaknya sedih anaknya, didatangi sama ibunya, sama ayahnya. Kenapa anak putus? Cari pacar baru. Bangga. Datang pacar, satu tahun bisa 5 pacar gonta-ganti, tetangga semua lihat, gak malu. Bahkan kalau ditanya, itu siapa lagi? Oh itu pacar anak saya tidak suka, yang lalu diputusin. Bangga. Kalau, bu, pak, kenapa gak nikahkan anaknya? Oh jangan, aib. Menikahkan ini aib. Memalukan menikah cepat. Gitu kan? Subhanallah. Ini harus diubah mindsetnya nih. Harus diubah. Saya bilang sama jemaah saya di Jakarta, apalagi orang-orang yang menghadapi problem, ternyata anak-anak mereka masih SMA, baru tingkat 1 kuliah, itu sudah luar biasa. Pergaulannya itu susah untuk dikontrol. Jawabannya, gimana caranya Ustaz? Nikahkan Bapak Ibu sekalian. Gimana caranya? Mau berikan makan apa istrinya nanti? Baik. Mana yang lebih baik? Bapak Ibu datangkan sepiring nasi lagi untuk anak mantu di meja makan kita. Yang nanti akan jadi mahram juga. Kalau anak mantu perempuan akan jadi mahram si laki-laki. Kalau anak mantu laki-laki akan jadi mahram bagi perempuan. Kan? Bagi mertuanya. Datangkan dia satu piring makanan untuk mengamankan kondisi biologis anak kita nih. Itu lebih baik. Dan nanti kita bantu ide-ide. Kita berikan modal, kita berikan ide. Bisa terjadi. Mana lebih baik itu? Atau kita biarin anak kita jadi rusak di luar sana. Sudah sebentar masuk penjara, sebentar berantem, sebentar begini, sebentar begitu. Hanya karena permasalahannya nolak masalah nikah nih. Dan dihubungkan dengan prestasi dunia. Keliru. Ada orang subhanallah, sampai saya tahu ada kasus pernah saya didiskusikan. Seorang anak perempuan karena ayahnya ini gila prestasi dunia. Tanda kutip ya. Setelah S1 masih ditahan, gak boleh nikah anaknya. S2 nak. S2, S3. Ini kalau ada S7 juga sekalian. Si perempuan kesian sampai umurnya sudah 35 tahun. Ini sudah bukan umur produktif untuk hamil dan punya anak. Sementara tujuan hidup ini melanjutkan generasi manusia. Itu target. Gimana caranya? Dan apa sih ayahnya mau apa? Bangga karena temannya puji. Bapak Ibu sekalian, pujian orang dan cacian orang hanya sepanjang lidahnya saja. Jangan kejar itu. Kamu hebat ya, kamu cantik ya, kamu gagah ya. Atau kita dihina sepanjang lidahnya. Gak ada pengaruhnya bagi seorang mukmin. Agama bilang, sahabat kalau jihad, perang sekalian. Nikah, halal, haram. Gak ada main-main. Gak ada urusannya sama pujian orang, cacian orang itu gak ada urusannya. Jangan hubungkan prestasi dunia dengan ibadah. Ini penting. Sholat azan, sudah selesai. Azan sholat, apapun konsekuensinya. Gak ada lagi ceritanya, oh ini belum, oh ini. Gak ada ceritanya. Di Ramadan puasa, gak ada lagi toleransi. Apapun, mau panas cuaca, mau enggak, ibadah ini. Gak ada hubungannya sama prestasi dunia. Ini garis bawahi, penting sekali. Sehingga kita tahu bagaimana kita melangkah dalam pernikahan. Kata Nabi Muhammad SAW, Ya ma'syar syabab, wahai sekalian anak-anak muda. Kata ulama hadis, makna syabab dalam bahasa Arab adalah mulai balik sampai umur 40 tahun. Semua Nabi ajak ngomong. Wahai anak-anak muda, bukan orang tua, bukan orang yang sudah mapan, anak muda, manistata'a minkumul ba'a, siapa yang sudah mampu ba'a, ba'a itu bukan mampu finansial, tetapi dia secara kejiwaan sudah mampu jadi laki-laki pemimpin suami, si perempuan sudah mau dan mampu, mau mencoba untuk menjadi istri. Falyatazawwaj, nikahlah segera. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu akan menjaga kesucian kehormatan pandangan kalian. Wa ahsanu lil farj, dan menjaga kesucian kehormatan kemaluan kalian. Wa man lam yastati', dan siapa yang masih belum punya ba'a, masih belum punya kemampuan secara kejiwaan untuk menikah, falyasum, maka dia mestinya mengontrol syahwatnya dengan puasa. Fa innahu lahu wija, karena itu akan jadi penolong bagi dia, akan jadi penolong bagi dia. Perhatikan sabda Nabi SAW, di sini perintah agama suruh nikah, nikah, mudahkan pernikahan itu, nikahkan, gitu kan? Maka ini sebuah pelajaran yang harus kita ambil sebuah pelajaran. Juga sabda Nabi SAW, pernah ada tiga orang, Bapak Ibu sekalian, tiga orang sahabat ini berikrar satu sama yang lain. Jadi mereka rupanya luar biasa ibadahnya, tiga orang ini. Luar biasa ibadahnya. Semua yang wajib dan sunnah sudah dikerjakan. Tiga orang ini ingin lebih dari yang orang-orang lainnya. Bagaimana caranya? Mereka bilang, semua yang wajib, semua yang sunnah sudah kita kerjain nih. Apalagi yang kita mesti kerjain? Setelah bermusyawarah tiga orang ini, ternyata mereka temukan yang paling tepat, yang mereka mungkin belum tahu adalah perilaku Nabi Muhammad SAW di rumahnya. Di luar rumah sudah kita kerjain semua nih. Dalam rumahnya apa nih? Maka mereka pergi. Tiga orang ini ke rumah Nabi SAW. Nabi SAW lagi tidak ada di rumah. Ada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW. Dan diketahui Aisyah terdekat rumahnya dengan rumah, dengan masjid Nabi SAW. Maka mereka datangin. Lalu mereka bertanya, wahai Aisyah, apa perilaku Nabi SAW di rumahnya? Di luar rumah ini kami sudah tahu semua, dalam rumah apa yang beliau lakukan? Aisyah menjawab jawaban yang membuat tiga orang ini kayaknya tidak percaya gitu. Nabi SAW kalau di rumah, seperti seseorang kalian di rumahnya. Dia membantu istrinya, apa yang perlu dibantu, dia menasehatin dan meluruskan kalau salah. Bahkan Nabi SAW pernah membetulkan sendalnya sendiri. Maka dalam hadis ini dikatakan, ka'annahum aqalluha. Seakan-akan tiga orang sahabat ini, ah kok cuman gitu ya, harapannya mungkin ada sholat 1000 rakaat kah, ada zikir apa, padahal buat perbaikin sendal, bantu istri, nasihatin kalau salah, juga istirahat, biasa laki-laki seperti biasa orang di rumah, gak ada sesuatu yang istimewa gitu. Maka mereka pun keluar dari masjid, lalu tiga-tiganya ke pojok masjid, lagi banyak sahabat yang ngumpul, mereka berikrar dengan suara keras. Yang satu bilang, mulai hari ini saksikanlah, saya tidak akan buka puasa kecuali, dia bilang kecuali, sudah tidak tahan. Misal gini, dia puasa hari ini nih, sampai maghrib. Nah, nanti kalau dia masih kuat, dia lanjut sampai besok. Kalau masih kuat, hari ketiga baru buka puasa. Yang orang jarang lakukan, tidak ada orang lakukan tuh. Yang satu bilang, mulai hari ini, saya akan sholat malam, tidak ada lagi tidur. Mulai habis isya, sholat sampai subuh. Gak ada tidur, setiap malam. Yang orang tidak kerjakan. Yang ketiga mengatakan, mulai saat ini saya tidak mau nikah sama wanita. Supaya tidak tersibukkan dengan rumah tangga, saya mau ibadah saja. Ini poin, perhatikan judulnya tadi apa? Nikah adalah ibadah. Ini poin pertama, tujuan pertama pernikahan. Maka waktu Nabi Muhammad SAW dengar itu, Bapak Ibu sekalian, beliau keluar dari rumahnya, masuk ke dalam masjid, naik di atas mimbar, setelah memuji Allah dan membaca salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, telah sampai kepada saya, ada beberapa orang di antara kalian berkata begini dan begitu. Ketahuilah, saya orang yang paling bertakwa, paling patuh sama Allah. Saya, kata Nabi SAW, puasa dan berbuka puasa. Saya tidur di malam hari dan juga bangun tahajud, sholat malam. Dan saya menikahi wanita, man ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Jelas. Berarti menikah bagian daripada ibadah. Jadikan sebagai target. Bapak ibu yang punya anak kecil, jangan pernah menghadang mereka untuk menanyakan masalah pernikahan. Saya ambil contoh rumah tangga saya. Anak-anak saya ada yang kecil. Saya punya anak perempuan kelas 2, kelas 3 SD. Saya pernah lagi makan di meja makan di rumah. Salah satu anak perempuan saya datang, waktu itu kelas 2 SD. Dia datang lalu dia duduk sebelah saya. Dia bilang, abati. Abati ini saya suruh mereka panggil dengan kalimat ini, artinya ayahku sayang. Nabi Ismail alaihissalam memanggil ayahnya Ibrahim dalam Al-Quran, ya abati, wahai ayahku yang tersayang. Saya biarkan anak-anak saya panggil dengan itu. Mereka bilang, abati, dipanggil ke saya. Nanti kalau saya menikah, kelas 2 SD ya, anak perempuan. Nanti kalau saya menikah bagaimana? Coba kalau bapak ibu ada anaknya SD tanya begini, apa yang anda lakukan? Anak kecil diam, jangan ngomong, nikah. Kamu masih anak ingus sudah bicara masalah nikah. Banyak orang tua langsung menghardik. Ingat, pertanyaan kalau dilemparkan oleh anak ke orang tua, butuh apa? Jawaban. Kalau bapak ibu tidak jawab, dia akan cari dari tempat lain. Salah sumbernya, salah semua tujuan hidupnya ke depan. Salah baca buku, salah dengar dari temannya, salah semua ke depan. Kita harus jawab. Saya bilang, iya nak, insya Allah kamu menikah sama orang saleh, hafal Quran yang patuh sama Allah. Umur kelas 2 SD, umurnya sekitar 6-7 tahun. Tertanam di benak dia, saya harus menikah sama orang saleh. Dan ayah saya tidak marah pada saat saya bicara masalah pernikahan. Bukan aib. Kalau dia tanya temannya malah berbahaya. Harus bisa dijawab. Gitu kan? Pertanyaan-pertanyaan yang mereka lemparkan butuh jawaban. Dan jawabannya kembali kepada agama. Ini penting. Jangan bapak ibu sekalian kita menjadi seperti sebagian besar. Ya. Ada kaum muslimin, semoga Allah berikan hidayah. Kalau anaknya mau menikah nih, 1-2 hari sebelum pernikahan dikasih kursus cepat untuk modal 50 tahun ke depan. Ibunya panggil anak perempuannya, nak kamu harus begini, begini, begini, begini, begini. Semua nih ditumpukin pengalaman dia yang 30 tahun, 40 tahun ke anak gadisnya yang 2 hari lagi mau nikah. Orang lagi stres nunggu pernikahan, masih tegang, ini dikasih kursus cepat. Setelah itu ayahnya lagi, sini nak, kamu harus begini, begini, begini, begini. Ini salah, cicil tuh informasi. Beritahukan dari awal, ibu-ibu kalau masuk dapur aja anak gadisnya. Sini nak, ini loh cara buat makanan, ini loh cara begini, ini cara potong ayam, ini cara cuci buah, ini cara mencuci piring, ini cara ngepel. Walaupun anda orang mampu, punya pembantu di rumah, masya Allah, tetap aja pakai begitu. Latih anak-anak, supaya mereka punya pengalaman dalam rumah tangga. Laki-laki sudah harus tahu. Anak-anak diajak kalau azan ke masjid. Anak-anak kalau misalnya pun kita lagi bekerja, dia bertanya, ayah lagi ngapain? Oh lagi kerja nak, supaya nanti kamu bisa beli untuk bayar sekolah kamu, untuk begini. Tertangkap di benak dia, oh kerja itu adalah sebuah hal yang dianjurkan bagi laki-laki. Saya kalau sholat, azan, anak saya 2 tahun lebih saya ajak ke masjid. Ajak sholat di masjid. Dia sholat ke masjid sekarang, subhanallah, masih belum bisa ngomong lancar semua. Tapi dia sudah bisa dengar azan, dia sudah bilang. Ya, abati azan, Allah Akbar, Allah Akbar, dia ngomong. Biasanya dia katakan tidak terlalu fasih, tapi dia mengatakan Allah Akbar, sholat. Ditarik tangan saya suruh ke masjid. Saya masuk ke masjid, biasanya di masjid dekat rumah saya kultum. Ada masjid kebetulan saya kecil, masjid ada satu kantor, saya jadi imam. Kemudian saya biasa kultum, baca buku dosa-dosa besar. Anak saya sudah lihat saya setiap kali datang jadi imam dan begitu pegang. Dia umurnya belum 3 tahun, insya Allah Februari ini jadi 3 tahun. Itu dia ngambil buku yang lain, dia berdiri sebelah saya, dia juga seperti ngoceh. Ngikutin apa yang saya lakukan, umur 2 tahun lebih. Sudah terbina seperti itu. Saya kalau ke masjid kadang-kadang kalau khawatir terlambat saya pakai motor. Kemudian ada orang ikhwa-ikhwa yang dekat-dekat situ kantoran, dekat rumah saya lewat. Saya kadang-kadang mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Saya berikan salam karena yang berkendaraan memberikan salam kepada siapa? Yang jalan, gitu kan? Yang berdiri berikan salam kepada yang duduk, adabnya begitu. Yang muda berikan salam kepada yang tua. maka saya berikan salam. Subhanallah, saya tadinya enggak niat untuk mendidik anak saya, tapi saya lakukan karena sunnah Nabi. Anak saya memperhatikan, begitu pulang dari masjid, lewat ke orang-orang, dia yang bilang, kum, kum, kum. Dia yang berikan salam ke mereka. Didik mereka dalam masalah itu. Cicil masalah pendidikan agama. Penting sekali. Anak-anak perempuan, Bu, pakaiin jilbab dari kecil. Oh, panas. Topi juga panas. Sama. Oh, lucu kalau pakai topi. Lucu juga kalau pakai jilbab. Harus dibiasakan. Jadi mereka tahu, saya selalu tanamkan ke anak-anak perempuan saya, ingat nak, pakai jilbab wajib, Allah yang perintahkan, enggak boleh enggak, haram, nanti Allah marah. Pernah ada satu pengalaman kecil yang saya rasakan sendiri, anak saya waktu itu, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga seterusnya begitu. Saya biasa kalau pulang pengajian, saya turun, waktu itu pernah saya satu kali pulang pengajian siang, lalu anak-anak ini minta supaya ke supermarket mau beli sesuatu. Saya parkir mobil, kemudian saya naik di motor. Setelah itu kakaknya sudah keluar pakai jilbab, adiknya belum, perempuan juga. Kemudian saya panggil, ayo nak, kenapa belum keluar? Tidak ada suaranya, dua kali, tiga kali. Lalu saya bilang sama kakaknya, sebentar ya nak. Saya masuk ke dalam, ternyata anak saya yang satu ini, yang perempuan, waktu itu kelas 1 SD dia. Duduk di dekat pintu, dia lagi ngisap jarinya, kayak orang yang ketakutan, ngecilin badannya gitu. Saya tanya, kenapa nak? Ada apa? Dia bilang, Umi tidak kasih jilbab. Jadi dia merasa keluar dari pintu itu tidak pakai jilbab dosa. Saya langsung bersyukur spontan pada saat itu, alhamdulillah. Dia dalam umur kelas 1 SD tahu jilbab itu wajib. Saya enggak capek nanti kalau dewasa. Istri saya bahasakan dari kecil anak-anak pakai jilbab. Biasakan biar dia suka dengan itu. Maka gak jadi PR. Ada kerabat saya begitu. Anaknya gadis. Sekarang subhanallah. Semoga Allah kasih hidayah. Sampai menjadi dokter spesialis gak pakai jilbab sampai sekarang. Sampai pernikahan gak bingung. Saya bilang dari SD. Ini kebetulan kerabat saya bilang pakaiin jilbab gitu kan. Kebetulan mahram saya ya. Maka saya mengatakan pakai jilbab kak. Pakaiin jilbab. Iya nanti kesian masih panas. Gini anak-anak SD. Ya udah. Pakai jilbab. Itu baik. Perintah agama. Ini ibadah. Nanti kalau dia dewasa gak susah. Enggak. Nanti SD aja, nanti SMP aja. SMP juga enggak dikasih jilbab. Nanti aja SMA. Akhirnya anak ini begitu SMA sudah banyak teman-temannya sudah punya prinsip enggak mau lagi. Udah. Ibunya suruh enggak mau. Saya dipanggil, "Ini Harith tolong nasihatin." Udah percuma. Udah percuma kecuali saya menjadi seperti sahabatnya akan selalu bersama-sama dia punya pengaruh mungkin. Kalau dari awal lebih mudah. Kenapa? Repot sekarang sudah susah, kan? Sudah sulit. Pohon kalau masih kecil mudah untuk diatur, ya enggak? Masih lentur, itu kalau masih anak-anak. Tapi kalau sudah besar, sekali miring, miring terus. Enggak bisa dilurusin, udah susah. Kecuali dengan cara paksa, potong, itu pun nanti bentuknya jadi tidak beraturan. Seperti itulah orang, kalau terlambat mendidik jadi begitu. Kita masuk ke yang kedua, tujuan pernikahan. Selain ibadah, perkenalan dan perluasan hubungan. Itu tujuan. Jadi Anda menikah harus itu targetnya. Pertama ibadah, yang kedua memang perkenalan dan perluasan hubungan. Pasangan kita punya keluarga, punya teman-teman, banyak potensi yang bisa kita dapatkan. Dalilnya adalah surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal, mengenal Tuhan kita, kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling patuh. Sukunya dari manapun, tetap mulia di sisi Allah. Yang penting dia bertakwa. Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Ya. Jadi kita tahu misalnya Bilal radhiyallahu anhu sahabat Nabi dulu budak di Mekah. Tapi setelah masuk Islam walaupun kulit hitam, jadi mulia. Bahkan kata Nabi SAW, wahai Bilal, apa yang kau lakukan? Sampai terompah sendalmu sudah saya dengarkan di surga, sementara kau masih di sini. Bilal sambil menangis mengatakan, ya Rasulullah, setiap kali saya berwudu, saya selalu kerjakan sholat dua rakaat. Keluarlah sholat sunnah wudu pada saat itu ya. Allah muliakan dia walaupun kulit hitam. Luqman, sudah tahu surah Luqman ya dalam Al-Qur'an. Itu Luqman itu disebutkan oleh para ulama tafsir siapa dia? Dia seorang hamba Allah yang saleh tinggal di Afrika, berkulit hitam, badannya pendek, postur tubuhnya pendek dan badannya gemuk. Hitam tinggal di Afrika, pendek dan gemuk, tapi Allah kekalkan disebutkan nama dalam Al-Qur'an surah Luqman karena ketakwaannya kepada Allah. Enggak ada lagi dalam Islam. Enggak ada itu bilang oh karena saya lebih cantik atau saya lebih gagah maka saya akhirnya lebih mulia di sisi Allah, enggak ada. Yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Yang ketiga, menikah tujuannya ketentraman, kebahagiaan. Baik Ustaz, kami juga tahu mau tentram. Pertanyaannya, apakah Anda sudah tentram dalam pernikahan Anda? Apa sebabnya ketentraman tidak datang? Karena banyaknya PR, kerjaan-pekerjaan rumah yang tidak perlu didatangkan ke dalam rumah tangga. Begini maksudnya. Contoh akan memberikan pelajaran kepada kita. Ada orang-orang yang 10 tahun menikah, Bapak Ibu sekalian. Misalnya ibu-ibu sudah 10 tahun nikah. Ngeluh. Suami saya enggak sholat, suami saya suka dusta, suami saya selingkuh, suami saya 1, 2, 3, 100 kesalahan. Baik, bapak-bapak juga misalnya ada yang mengatakan, saya sudah 10 tahun menikah, istri saya enggak mau pakai jilbab, istri saya enggak mau hormatin orang tua saya, istri saya enggak mau melayanin saya biologis, enggak mau masak, suka rewel, dan, 100 kesalahan. Kalau pertanyaan begini dilemparkan kepada saya, Bapak Ibu sekalian, saya akan kembali bertanya kepada Anda yang menghadapi masalah ini. Kenapa Anda menikah sama orang yang seperti itu dari awal? Kalau ibu-ibu ini cuma dahulukan fisik, yang penting ganteng, mau playboy gak apa-apa. Misal, jangan heran kalau nanti sudah nikah dia selingkuh. Dia playboy sebelumnya. Suka gonta-ganti pasangan, ibu ya kan yang bilang penting ganteng, ya sudah, pegangin tuh yang paling ganteng. Pegangin kata-kata itu. Karena jangan heran dia setelah nikah selingkuh. Memang dia begitu sebelum nikah. Itu kan namanya PR ya. Kita ini dalam rumah tangga seperti kapal baru, bahtera baru, saya dan bapak-bapak sini sebagai kaptennya, ibu-ibu istri di situ sebagai wakilnya. Bukan stafnya, wakil. Semua yang dibawa ke atas kapal, barang-barang baru. Jangan rongsokan. Piring baru, gelas baru, sendok baru. Jangan rongsokan. Contoh rongsokan begini. Sudah jelas, subhanallah, tidak ada orang kalau mau menikah kemudian dia istikharah. Salat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah, kecuali Allah tunjukkan siapa tuh calonnya. Tiba-tiba dia mimpi yang tidak baik tentang dia. Tiba-tiba ada informasi buruk sampai kepada kita. Tiba-tiba kita tahu dia bohong, tiba-tiba kita tahu A, B, C, D, banyak data. Itu peringatan dari Allah hasil istikharah, jangan melangkah, orang ini begitu. Ada orang tidak, tetap mau maju. Tetap, banyak ibu-ibu masalah. Karena sudah terlanjur suka, biar non-muslim, gak apa-apa. Biar tidak sholat, gak apa-apa. Suka mabuk, gak apa-apa. Merokok, gak apa-apa. Tidak sholat, gak apa-apa. Baik, setelah sholat, setelah menikah baru. Enak ya kalau punya suami yang soleh, temani sholat tahajud. Kenapa enggak cari dari awal yang sholat tahajud? Penuh tuh masjid azan, sudah penuh masjid. Cari itu, pilih satu-satu tuh banyak. Tuh orang soleh banyak. Bapak-bapak berharap istrinya soleha, bisa didik anak-anaknya, pakai jilbab, ngajarin ngaji. Dari awal cari perempuan begitu. Jangan cari perempuan yang di pinggir jalan, suka nyanyi-nyanyi pinggir jalan. Enggak bakal ketemu ini. Ini konsep dasarnya. Ketentraman akan datang dalam rumah tangga. Kapal kita akan jalan dengan baik. Karena semuanya baru. Jangan bawa barang rongsokan. Banyak orang soleh dan soleha. Pilih mereka. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa wasiat Nabi kepada wanita? Ibu-ibu, dengarkan baik-baik. Wasiat Nabi SAW untuk Anda yang belum menikah. Akhwat kita dan ibu-ibunya yang sudah berumah tangga. Ya. Kata Nabi SAW, tentu ayahnya juga ya, karena ayah wali di sini. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi dua hal. Agama akhlaknya dan agamanya. tata keramanya, cara ngomongnya, kesantunannya, dan agamanya, bukan harta dan gagahnya. Perhatikan akhlak dan agamanya. Terimalah lamarannya. Kalau kalian tolak, malah akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kata para ulama hadis, maksudnya kalau kalian tolak orang yang punya akhlak dan agama dan dahulukan orang hanya karena gagah dan kaya, jangan heran kalau nanti main tampar di rumah tangga, jangan heran kalau wajah sering memar, jangan heran kalau sering berkata kasar, jangan heran kalau tidak sholat Jumat, jangan heran kalau masih selingkuh, karena memang begitu begitu keadaannya. Ini wasiat untuk wanita dan wali wanita. Bagi laki-laki, apa kata Nabi SAW? Tungkahul mar'atu li arba'ah. Wanita umumnya dinikahi karena 4 poin. Umumnya, li hasabiha, wali jamaliha, wali maliha, wali diniha. Karena keturunan, kecantikannya, keturunannya. Jadi ada orang menikah laki-laki karena cantiknya saya. Sudah cantik, mau cerewet, mau nakal, mau apa yang penting nikah. Ini ada banyak laki-laki menikah karena kecantikan. Ada orang karena jalur keturunan. Oh ini darah biru atau darah merah, darah apalah. Gitu. Pokoknya istilah kita biasa di Indonesia. Anggaplah darah biru ini yang biasa dibilang. Kemudian ada orang menikah karena kekayaan. Perempuan itu kaya, maka dia nikahi karena hartanya. Dan yang keempat, karena agamanya. Lalu kata Nabi SAW, wasiat untuk semua laki-laki, fadfar bidhatiddin taribat yadak. Cari yang beragama, maka hidupmu akan tentram. Wasiat jelas. Lalu apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain? Hadis yang mulia sekali. Kata Nabi SAW, wala amatun sauda'un kharma zatuddin khair. Ketahuilah wahai para laki-laki, wanita yang budak berkulit hitam dan kharma. Tahu kharma apa itu? Enggak ada pemisah hidungnya nih. Jadi satu lubang hidungnya. Jelek atau cantik tuh? Bapak-bapak nih saya tanya. Kalau enggak ada pemisah hidungnya, cantik atau jelek? Kok enggak ada suaranya nih? Luar biasa jeleknya tuh. Enggak ada garis hidungnya. Lubang hidungnya satu gitu kan. Tapi Nabi bilang, budak, hitam, kharma. Tapi beragama, itu lebih baik kau nikahi. Sampai begitu. Artinya ini isyarat dari Nabi SAW, agama didahulukan. Orang yang sudah tidak capek lagi disuruh sholat, azan sudah pakai mukena sendiri, sudah sholat langsung. Sudah tidak disuruh, sudah jaga zikir pagi sorenya, sudah baca Al-Quran, patuh melayani suami. Ada kok yang siap saji, ada. Cuma orang-orang ini memang iseng, nyari yang tidak, yang lain. Maka jadi kacau sendiri. Nggak ada ketentraman. Jadi ketentraman itu akan datang karena memilih pasangan yang benar dari awal. Allah menyebutkan tentang masalah ketentraman dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, bayangkan Allah jadikan ini sebagai tanda-tanda kekuasaannya. Supaya kita tahu Allah itu ada dan benar, dia maha kuasa. Ialah ia atau dia menciptakan untuk kalian pasangan hidup kalian dari jenis kalian sendiri, manusia sama manusia, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Asal ikuti hukum syar'i, ikutin hukum Allah, akan muncul tuh ketentraman, cinta, kebahagiaan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Allah bilang A, A, Allah bilang B, B. Gak sulit. Selanjutnya, yang keempat, tujuan pernikahan. Keturunan yang saleh. Keturunan yang baik. Tentu di sini masuk juga saleha. Ibu-ibu kalau dilamar oleh seorang laki-laki lalu dia kasih syarat, saya mau nikah tapi saya nggak mau punya anak, tolak dari awal. Ini bertolak belakang dengan tujuan pernikahan. Gimana caranya? Berhubungan badan, orang setetes sperma saja jatuh di rahim ibu pasti bisa jadi hamil, terus dibilang nggak boleh nikah, akhirnya stres sendiri, nggak bisa. Bapak-bapak juga gitu, mau nikah lamar seorang wanita, kemudian dia bilang, saya mau nikah, tapi saya mau selesaikan kuliah dulu, jadi saya gak mau hamil 4 tahun. Cari wanita yang mau hamil dari hari pertama. Jangan susahin diri. Fitrah manusia butuh anak, gak bisa. Terutama laki-laki itu dalam kejiwaannya lebih besar daripada ibu-ibu ya. Laki-laki itu secara kejiwaan lebih butuh daripada anak-anak, walaupun ibu-ibu yang hamil. Makanya laki-laki jangan heran kalau sering bilang, ayo hamil lagi dong. Emang itu biasa, fitrah itu. Bukan dia egois, karena berlaku pada semua laki-laki itu. Dia pengen punya anak, dia pengen punya keturunan. Mungkin ibu bilang, enak benar, saya yang hamil. Iya, kan sudah dikasih pahala jihad. Semua wanita hamil pahalanya sama dengan mujahid. Meninggal dalam kondisi melahirkan, mati syahid tuh. Allah sudah balas itu. Ada balasan. Karena memang dengan cara seperti itulah keturunan manusia jadi berlanjut. Keturunan ini adalah sebuah kebutuhan. Dari awal pernikahan sudah harus tahu. Boleh mengatur keturunan, tidak boleh membatasi keturunan. Jadi program KB itu boleh dalam Islam kalau mengatur keturunan. Misal 2 tahun sekali, misal 3 tahun sekali. Atau khawatir si perempuan ini memang secara medis terbukti, Allah mudahkan ilmunya, disampaikan kepada dokter tadi, memang orang ini kalau melahir lagi, hamil lagi, bisa meninggal si perempuan nih. Itu baru boleh dibatasi, gak boleh. Gitu kan? Tapi di sini kita tidak boleh mengatakan 2 anak cukup. Gak bisa ya. Karena kata Nabi SAW, tazawwajul waludul wadud. Menikahlah dengan wanita yang penuh dengan kasih sayang, orangnya memang tidak berkata kasar, kelihatan wanita itu umumnya dari tatapan matanya, sahdu, orangnya baik, penyayang, dan juga subur, mudah melahirkan. Karena fa inni mukatsirum bikum umam yaumal qiyamah, karena saya bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Kata para ulama, ini adalah motivasi dalam Islam untuk punya keturunan banyak. Khusus ibu-ibu, ada tips yang satu hal saya ingin titik beratkan. Ini penelitian para ulama. Dan ini adalah ulama-ulama yang memang terjun juga di dunia medis ya. Ternyata pendapat ulama-ulama ini, saya tidak bicara tim medis orang-orang non-muslim, saya bicara Islam. Karena kita bicara masalah islami. Rahim wanita itu, tepatnya kalau kemaluan wanita, umumnya rahim wanita, membutuhkan permajaan. Karena di situ memang Allah jadikan cuma dia yang bisa hamil. Permajaan itu akan terjadi alami dan akan membantu wanita itu sehat dengan proses haid setiap bulan. Dan maksimal permajaan itu akan memberikan kesehatan kalau dia nifas melahirkan. Jadi keliru kalau ada orang bilang wanita kalau banyak melahirkan malah lemah, itu salah. Wanita dalam Islam kalau banyak melahirkan malah sehat. Coba lihat kalau ada nenek-nenek kita dulu, anaknya 10, anaknya 11. Mana dibandingkan kesehatannya dulu sama sekarang perempuan yang punya anak 1 atau 2? Beda jauh. Ada mertua kakak saya di Surabaya, subhanallah. Anaknya itu dia sendiri ya, 16. Masya Allah, dia meninggal umur 90 tahun sekian, baru berapa tahun lalu. Sampai saya jadikan bahan dalam ceramah saya, karena saya lihat sendiri dengan mata kepala. Anaknya 16 semuanya hidup, sampai anaknya menikah semua dia lihat, anak sampai punya cicit dia, anaknya juga sampai sudah nikah, menikah juga punya anak lagi, dia sudah punya cicit si nenek ini. Subhanallah, matanya masih kuat. Tiap hari anaknya yang 16 mondar-mandir bakti sama dia. Yang ini bawa makanan, yang ini bawa ini, yang ini temanin hidup, yang luar biasa, terjangkau semua kebutuhan dia. Dan kesehatannya luar biasa, dibandingkan dengan orang yang seumur sama beliau, yang masih hidup, yang punya anak 1, 2, beda sekali kesehatannya, padahal sama-sama. Ini memang kita bicara secara hukum global, saya tidak bicara secara substansial, karena kesehatan berpengaruh kalau secara substansial dengan masalah makanan, ya, pergaulan, minuman, dan seterusnya, gitu kan. Orang kalau merokok, orang kalau minum alkohol itu akan berpengaruh lebih cepat pada penyakit. Tapi ini kita bicara masalah globalnya, seperti itu. Jadi ibu-ibu yang masih berpikir untuk berulang kali mau melahirkan nanti susah bagaimana, emang butuh pengorbanan didik anak, memang. Tapi jangan lupa, anak itu aset amal jariah terbesar bagi setiap muslim. Saya sekarang ceramah depan bapak ibu di sini, 1, 2, 3 jam, 4 jam pun kita ceramah, orang tua saya, ayah dan ibu saya panen pahala saya. Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya tumbuh dari nafkah ayah saya. Anak-anak kita ajarin jalan saja. Selama dia bisa jalan, jadi amal jariah buat kita. Kita ajarin omongan yang baik, apapun itu aset amal jariah yang terbesar. Allah Subhanahu wa taala munculkan rasa suka, rasa cinta orang tua kepada anaknya untuk itu. Kita dengarkan ayatnya tentang masalah keturunan nih. Surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadha wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah telah menjadikan bagi kalian istri dari jenis kalian sendiri dan menjadikan bagi kalian dari istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberikan kalian rezeki dari yang baik-baik. Allah suruh makan yang baik, yang halal, yang thayyib, yang berkualitas. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil? Mengapa mereka masih mau berzina? Mengapa mereka masih mau makan yang tidak baik dan mengingkari nikmatnya Allah? Dalil yang lain, surah Fatir, surah nomor 35 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum min turab. Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi'ilmihi wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umri illa fi kitab inna dhalika 'alallahi yasir. Dan Allah menciptakan kalian semua dari tanah Adam, kalian menciptakan kalian dari tanah. Di sini kata ulama tafsir Adam alaihissalam, ada juga mengatakan kita juga termasuk bagian dari tanah. Tapi di sini kalau kita ambil pendapat pertama, Adam dari tanah, kemudian dari air mani. Setelah itu berkembang biak keturunannya dari air mani. Kemudian dia Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan pria dan wanita. Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang. Dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhil Mahfud. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Saksi bahasan ada wanita di sini mengandung, ya, mengandung. Surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 11 juga berbicara masalah itu. Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-anami azwajan yadhra'ukum fi laisa kamitsli syai'in wa huwas samii'ul basir. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kalian dari jenis kalian sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikanlah kalian berkembang biak dengan cara itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sekarang kita konsep ta'aruf islami. Jelas definisi tadi, jelas tujuan yang empat. Maka kita masuk ke poin ketiga, konsep ta'aruf islami. Baik, saya mau menikah Ustaz. Bagaimana caranya secara Islam? Apakah seperti yang banyak tersebar sekarang di Indonesia dengan cara pacaran bebas dan seterusnya? Maka perhatikan bagaimana Islam menata, memanage dengan rapi. Ada tiga hal yang cukup Anda tahu dari pasangan Anda ini bisa nikah dalam hari yang sama. Kalau sudah dapat informasi ini sudah cukup. Yang pertama, kenali fisiknya. Yang dibolehkan secara syar'i. Yang dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Wanita boleh dikhitbah, dilihat wajah dan telapak tangan. Wajah ini simbol dari kepala, kata ulama fikih, sampai ke perutnya. Dan telapak tangannya simbol dari kemaluan sampai ke kakinya. Cukup. Itu aja yang dilihat, sudah tahu. Ini secara garis umumnya, garis globalnya. Oh, seperti ini kondisi tubuhnya. Cukup. Warna kulitnya, gitu kan. Ini semua sudah cukup untuk dilihat. Kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu dari calon pasangan hidupmu yang menarik untukmu. Dari wajah dan tangannya. Cukup itu. Gak perlu panjang lebar. Gak perlu saya mau tahu dadanya ini perempuan bagaimana, rambutnya bagaimana, lehernya bagaimana. Ini semua syaitan, gak dibutuhkan. Yang kedua, kenali keluarganya. Nah, keluarga ini Bapak Ibu sekalian, ada sedikit konsep syar'i yang menarik di sini. Untuk jalur keturunan anak kita nanti yang akan terwariskan secara fisik, warna kulit, paras wajah, rambut, ini semua dari keluarga ayah pasangan kita. Jadi keluarga calon istri ayahnya, keluarga ayahnya, ayahnya si calon istri ini, dan ayahnya si calon suami. Ini nanti akan mewariskan keturunan kita secara fisik. Jadi kalau keluarga ayahnya si perempuan atau si laki-laki ini tinggi besar, anaknya pun akan begitu nanti. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang mungkin keluarganya secara umum memang postur tubuhnya tinggi besar, dia sama istrinya biasa saja sedang. Nanti anaknya seperti kayak kakeknya tuh, kembali tinggi besar juga. Banyak kan begitu. Ada kadang-kadang kita lihat orang suami istri, anaknya lahir beda sama sekali. Gak mirip ibunya, gak mirip ayahnya. Dari mana nih? Dari kakek-kakek mereka. Makanya pernah ada sahabat, ini kisahnya ada dalam hadis Bukhari. Si suami putih, si istri putih. Menikah. Dua-duanya baik nih, soleh dan soleha. Begitu melahirkan istrinya, keluar hitam pekat. Bayangin tuh. Apa kata suaminya? Kau pasti selingkuh. Gak mungkin. Saya putih, kamu putih, ini keluar hitam dari mana nih? Hitam seperti orang Afrika gitu. Jadi gak nyambung. Rambutnya pun keriting-keriting. Ini rambutnya lurus. Kata si suaminya, pasti kau selingkuh. Kata istrinya, demi Allah, gak ada yang sentuh saya kecuali kamu. Baik. Ini ribut dua orang ini, lapor ke Nabi SAW. Nabi SAW dapat wahyu. Apa kata Nabi SAW kepada si laki-laki? Apa kamu punya unta? Dia bilang, iya ada. Zaman dulu anak sahabat banyak suka pelihara unta. Ya. Warna apa untamu? Pasangan gak? Jantan betina. Dia bilang, iya ada pasangan. Warna apa? Coklat, kemerah-merahan. Ada anaknya gak? Ada. Berapa anaknya? 5 ekor anaknya. Baik, apakah semua warna kulit anaknya sama dengan orang tuanya? Kata si laki-laki ini, enggak. Ada bahkan satu yang hitam bulunya. Kenapa kata Nabi SAW, kata si laki-laki ini, mungkin tertarik jadi jalur keturunannya. Kata Nabi SAW, anakmu juga begitu. Ini sama nih, ini jalur keturunan nih. Jadi jangan tiba-tiba memvonis pasangan selingkuh. Gitu kan? Karena memang itu bisa jadi jalur keturunan. Ini kalau kita bisa kumpulin data, sudah tahu nih, oh keluarganya ini memang orang-orang akademik, orang kampus, oh orang-orang baik-baik nih. Secara umum, secara fisik kita sudah lihat, kalau keluarga ibu itu mewariskan karakter, sifat. Keluarga ayah menurunkan fisik, keluarga ibu menurunkan karakter. Jadi umumnya keluarga ibunya seperti apa nih? Dua-dua ya, keluarga ibu si perempuan, keluarga ibu si laki-laki. Dua-duanya, secara umum global. Misal memang keluarga itu, ada keluarga terkenal baik-baik memang. Keluarga punya adab, tata krama, baik, itu jelas ada. Ada keluarga yang terkenal, keluarga ini teledor. Terbiasa keluarga gosip, keluarga yang jauh dari agama, keluarga yang sudah biasa cerai. Udah banyak, ada kan gitu. Ambil sifat global tuh, sudah selesai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Kenali lingkungannya. Saran saya, Bapak Ibu sekalian, untuk tidak fokus ke pertanyaan dulu, fokus ke materi ya, karena materinya belum selesai. Lebih baik Bapak Ibu bawa pulang ilmunya, teorinya, nanti kalau ada hal-hal yang tidak jelas, saya sarankan Bapak Ibu bisa kembali ke web saya nanti, di www.khalidbasalama.com. Ada 300 ceramah, di antaranya materi ini. Berikut juga diangkat tanya-jawab, ada banyak tanya-jawab. Sekarang mungkin sudah ratusan tanya jawab yang diangkat di YouTube, alhamdulillah bisa diikutin dan di web saya. Siapa tahu pertanyaan Bapak Ibu sudah ada di situ. Karena ini masalah banyak ditanya gitu. Baik, kita kembali mempercepat waktu karena lihat waktunya. Kenali lingkungan. Lingkungan ini begini misalnya, boleh dalam Islam Bapak Ibu bertanya kepada calon pasangan, bertanya boleh. Kamu kalau weekend ngapain? Oh, saya kalau weekend biasanya ke diskotik. Oh, saya kalau weekend di karaoke. Oh, saya kalau weekend ke pantai sama teman-teman saya. Udah bisa nilai belum? Oh, saya kalau weekend, ada ibu saya tua, saya bakti dengan dia. Saya di rumah aja baca buku. Cukup. Sudah cukup jadi tolak ukur. Ya kan? Lingkungannya kita tahu. Dia kerja di mana, dia sekolah di mana, bagaimana teman-teman pergaulannya. Kita bisa tanya, teman-teman yang kamu senang itu seperti apa sih? Oh, teman-teman yang biasa jalan-jalan ke mall, saya beli baju fashion, sibuk dengan itu, kita sudah bisa nilai. Jadi kalau teman-teman laki-laki suka yang perempuan yang dia siap untuk mengkorek kantongnya, silahkan cari yang di mall terus, gitu kan? Maka ini adalah sebuah hal yang mesti diperhatikan, lingkungan. Kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama atau lingkungan dia hidup. Tiga hal saja, cukup. Lihat fisik, wajah dan telapak tangan, kenali keluarganya secara global, fisik dari keluarga ayah, karakter dari keluarga ibu. Ini secara umum ya. Jadi jangan bapak ibu berpikir nanti, oh kalau ada keluarga ibunya satu orang pemabuk, yang lainnya baik, oh mungkin ini bisa mengganggu. Enggak. Kita bicara secara global. Secara global keluarga. Satu orang itu gak dihitung yang pemabuk tuh. Kita lihat yang mayoritasnya. Seperti apa. Tentu nanti setelah kita menikah, kita juga punya pola pendidikan anak lagi ya. Ini kita bicara secara global. Bagaimana caranya saya melangkah menikah. Selanjutnya kita masuk ke masalah tata cara pernikahan Islami.